sekian lama aku menunggu untuk kedatanganmu. Bukankah engkau telah berjanji kita jumpa di sini? Datanglah, kedatanganmu telah lama ku menunggu. Derita hidup yang ku alami, duhai, pahit sekali. Pada siapa ku berbagi kalau bukan padamu? Datanglah, kedatanganmu ku tunggu telah lama, telah lama ku telah lama ku menunggu.